Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwah fillah rahmani wa rahmakumullah. Hari ini, Rabu, kita guna karena mungkin muhadharah terakhir sebelum Ramadan tahun ini, maka kita gunakan untuk murajaah sedikit seputar Ramadan. Baik. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW senang dengan datangnya Ramadan sehingga beliau sambut dengan gembira. Beliau sampaikan kepada para sahabatnya tahniah. Tahniah itu ucapan apa, selamat gitu. Beliau katakan atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah tiba kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Bentar, Bik. Kita lanjut. Jadi beliau sambut dengan hangat dan senang. Lalu beliau katakan arullah min anfusikum khaira. Maka tunjukkan kepada Allah kebaikan itu ada pada diri kalian. Yang dimaksud dengan itu, bersemangatlah dalam menjalankan ibadah, perbanyak amal soleh, kurangi dan semakin jauhi segala kemaksiatan, dosa. Tunjukkan kepada Allah hal itu, bahwa kalian hamba yang taat dan patuh kepadanya. Ramadan yang merupakan waktu muslimin menjalankan rukun Islamnya, siam, punya keutamaan tersendiri di dalam sunnah yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Antara lain, Rasulullah SAW sebutkan, idza kana awwalu lailah min Ramadan, dari malam pertama Ramadan, futihat abwabul jannah, falam yughlaq min habab, dibuka pintu-pintu surga, sehingga tidak satu pun yang ditutup. Wa ghuliqat abwaban nar falam yuftah min habab, dan ditutup pintu-pintu neraka sehingga tidak satu pun yang dibuka. Wa sufidati syayatin, dan dibelenggu para syaitan yang jahat. Wa yunadi munadin dan penyeru mengatakan, ya baghyal khair aqbil, wahai yang hendak melakukan kebaikan, lanjutkan, maju. Wa ya baghyal syar aqsir, dan yang hendak melakukan kejelekan maksiat, tahan dirimu dari maksiat itu. Siang pula. Salam warahmatullah. Rasulullah sebutkan, inna fil jannah baban yuqalu lahu rayyan, yadkhul minhu sa'imun yawmal qiyamah. Di surga ada pintu namanya Rayyan, dimasuki oleh yang puasa saja. Fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Begitu yang puasa masuk, ditutup pintu itu sehingga tidak satu pun masuk lewat pintu itu. Ada tambahan riwayat, wa man dakhalahu lam yadhma abada. Yang masuk dari pintu Rayyan itu dijamin dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya, abadi. Nas'alullah min fadlih. Siam pula Rasulullah SAW sebutkan, as-siyamu junnah wa hisnun hasin minan nar. Puasa itu tameng, perisai, layaknya orang berperang di zaman dulu. Kalau ada perisai di depannya, aman dari tombak, panah, pedang musuh. Dia aman di belakang tameng itu. Maka puasa juga tameng bagimu, melindungimu dari api neraka. Dan dia hisn hasin, benteng yang kokoh. Ya, seperti orang dulu kan, ada benteng. Selama dia di dalam benteng aman, musuh gak akan bisa masuk. Puasa pula benteng membentengimu, melindungimu dari api neraka. Lebih jelas, Rasulullah sebutkan, Rasulullah SAW, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifa. Yang puasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Di riwayat lain, ja'alallah bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Allah jadikan parit antara dia dengan neraka. Parit itu sejauh antara langit dan bumi. Artinya demikian, puasa itu betul-betul menjauhkan dirimu dari api neraka. Di dalam hadis pula Rasulullah SAW beliau sebutkan bahwa puasa itu ibadah ketika Abu Umamah meminta pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amal yanfa'ni Allahu bihi, tunjukkan padaku amalan itu bermanfaat bagiku dunia akhirat. Maka Rasul katakan padanya, alaika bisawm la adlalahu, banyak-banyak kau puasa, karena enggak ada yang sebanding dengan puasa. Kata Abu Umamah, ya Rasulullah dullani, ya Rasulullah tunjukkan padaku amalan. Rasulullah kembali katakan, alaika bisawm la adlalahu, banyak-banyak kau puasa, enggak ada yang sebanding seperti puasa. Ya Rasulullah, dullani ala amal. Sampai ketiga kali Abu Umamah tanya, tunjukkan padaku amalan, semoga itu bermanfaat bagiku dunia akhiratku. Ketiga kali pula Rasul katakan, alaika bisawm la mithlalahu, banyak-banyak kau puasa, enggak ada yang sama seperti puasa itu. Ini Abu Umamah menyangka, apa dalam riwayat, ya dia anggap puasa insya Allah amal soleh aku akan lakukan, tapi aku ingin yang lebih istimewa, yang luar biasa, tidak ada yang menyamai amalan-amalan lain. Makanya dia minta ke Rasul SAW. Tapi setiap kali dia tanya, itu yang Rasul jawab, puasa, puasa, dan puasa. Yang menunjukkan dia istimewa sekali. Memang seperti Nabi katakan, tidak ada yang membandingi, tidak ada yang menyamainya. Perawi katakan, semenjak itu Abu Umamah tidak pernah, kalau siang, tidak pernah terlihat asap di rumahnya. Istrinya gak masak karena puasa, kecuali kalau ada tamu datang, beliau jamu. Alhamdulillah, itu cuplikan aja beberapa fadilah puasa, termasuk mungkin hadis syafaat al-siyam wal-Quran yushafa'an, puasa dan Quran menjadi syafaat bagi orangnya di hari kiamat. Yaqul siyam rabbi mana'tu ta'am wa syahwah bin nahar syafi'ni fi. Puasa itu akan datang menghadap Allah, membelamu. Dia berkata, ya Allah, aku yang menghalangi dia dari makan dan syahwatnya, maka jadikan aku syafaat baginya. Begitu pula Quran datang menghadap Allah membelamu. Rabbi mana'tu nauma billail fasyafi'ni fi. Ya Allah, aku yang menghalangi dia tidur di malam harinya baca Quran, maka jadikan aku syafaat pula baginya. Qala fa yushafa'an. Maka Rasul katakan, keduanya pun Allah jadikan syafaat bagi orangnya, membela, tidak ditinggalkan kita di hari. Antum tahu kalau yaumul qiyamah orang pada lari, anak, istri, saudara, orang tua, semua pada sibuk berlari menyelamatkan dirinya masing-masing. Tapi amalan kita tidak akan meninggalkan kita, justru dia datang membela kita di hadapan Rabbul Alamin. Siam ini Rasulullah sebutkan dalam Bukhari Muslim, kullu amali ibni Adam lahu al-hasana bi'ajri amthaliha ila sab'i mi'ati zi'f. Setiap amalan ibnu Adam, ya, kembali kepada dia, dia yang mendapat faidah, untung dari amalannya. Satu kebaikan digandakan 10 kali sampai 700 kali lipat. Lalu kemudian Allah berkata dalam hadis qudsi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi, kecuali puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Pengecualian kecuali puasa dalam hadis berarti dari pelipat gandaan. Puasa tidak digandakan 10 kali wala 700 kali, tapi berlipat-lipat ganda, hanya Allah yang Maha tahu. Karena Allah sangat mencintai puasa itu. Itu sesuai dengan ayat innama yuwaffas-sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan. Tafsir, yang orang yang bersabar yang dimaksud orang yang puasa tanpa hitungan. Di lafaz lain juga di Bukhari, kullu amali ibni Adam kafaroh, setiap amalan ibnu Adam itu kafaroh. Kafaroh itu tebusan, dijadikan tebusan, dibayar. Lalu Allah berkata, kecuali puasa, itu untukku, dan aku yang membalasnya sendiri. Berarti pengecualian puasa, dengan riwayat kedua ini dari kafaroh. Kafaroh, seperti hadis muflis, antum ingat, orang na'udzubillah datang dengan pahala sholatnya, zikirnya, sedekahnya, dan yang lain-lain. Tapi dia juga mendolimi fulan, menghibai fulan, namimah, dan seterusnya. Maka diambil pahala sholatnya untuk tebusan bagi fulan, ambil pahala zikirnya untuk fulan, sedekahnya, begitu. Nah, itu tebusan. Nah, di saat itu Allah katakan kecuali puasa. Dia satu-satunya amalan yang tidak Allah izinkan untuk dijadikan tebusan bagi si hamba. Di riwayat-riwayat salaf, Ibnu Rajab sebutkan, jika memang masih tersisa ada kedzaliman dan kejahatan hamba ini kepada orang lain, sementara pahala dia habis untuk bayar-bayar, kecuali puasanya ini, itu pun untuk Allah. Maka Allah katakan, aku yang menanggung. Aku yang akan membayarkan sisa kezaliman dia kepada orang lain. Adapun puasa tetap tidak Allah izinkan untuk dijadikan tebusan. Karena Allah sangat mencintai puasa itu. Untukku, kata Allah. Murni untuk Allah SWT. Fa innahu li, Allah nisbatkan itu kepada dirinya, untukku, karena satu, ibadah puasa ini unik, tidak ada yang menyamainya dari ibadah-ibadah lain. Dimana karena Allah semata, karena Allah, seorang hamba meninggalkan yang menjadi keperluan dia primer setiap hari. Makan, minum. Dan itu dalam tempo yang sangat panjang dari subuh fajar sampai maghrib 11 atau 12 jam. Kalau bukan karena Allah, siapa yang mau? Itu keperluan primer, orang lapar, haus, syahwat kepada istrinya, atau kalau itu perempuan kepada suaminya. Kalau bukan karena Allah, gak akan ada orang mau melakukan dalam tempo yang sejauh selama itu. Mungkin ada seperti sholat, juga gak boleh makan, gak boleh minum. Tapi, kan pendek waktunya sholat, paling 5 menit, 10 menit. Setelah itu kamu bisa makan, minum. Itu pun sholat wajib. Sholat sunnah, sebagian salaf minum saat sholat. Menunjukkan itu boleh. Ketika mereka kehausan, apalagi suasana memang panas. Diriwayatkan dari beberapa tabi'in atau beberapa sahabat, mereka minum dalam sholat sunnah. Ala kulli hal, itu jauh beda dengan puasa. Ihram. Ihram juga orang meninggalkan beberapa perkara, toh nggak boleh pakai minyak wangi, potong kuku, ambil rambut, hubungan suami istri, makan minum tapi masih boleh. Dari sisi waktu juga nggak lama. Kalau misalnya taruh antum dari Yalamlam di pesawat, paling setengah jam turun Jeddah. Jeddah Mekah misalnya 1 jam. Orang sa'i, tawaf sa'i cukup 1 jam taruh selesai. Ya berarti 2 jam setengah. Selesai orang ihram. Ahlul sudah. Nah ini 12 jam. Nah, menunjukkan murni untuk Allah. Gitu. Dari sisi itu. Yang kedua dikatakan karenaku, kata Allah, untukku, dia ulama katakan ibadah yang tidak kemasukan riya. Artinya gak bisa orang gunakan untuk kepentingan pribadinya. Untuk dia kemudian supaya dapat pujian orang, supaya dia dapat popularitas, ketenaran, gak bisa. Kalau sholat masih bisa kan? Dia indah-indahkan sholatnya, bacaannya, dia khusyuk-khusyuk kan. Sedekah juga bisa dilihat orang. Hanya puasa yang gak bisa, karena puasa ibadah itu turuk. Ibadah yang bentuknya meninggalkan. Puasa kan gak ada yang kamu lakukan. Saat kita puasa, kita gak melakukan apa-apa. Gak ada. Kita tidak melakukan, justru kita meninggalkan ibadah kepada Allah dengan meninggalkan makan, minum, dan syahwat, jima kepada istri. Kalau sholat kan ada yang kita lakukan, berdiri, baca, rukuk, sujud, dan seterusnya. Nah, karena dia meninggalkan, gak ada yang dilakukan, ya apa yang mau kamu pamerkan? Kamu mau riak, apanya yang kamu riakkan? Gak ada, orang gak ngeliat. Orang gak tahu kamu ini sedang puasa atau tidak, gak kelihatan. Makanya gak bisa kemasukan riak. Kuat sekali makna keikhlasan dalam puasa itu. Makanya Allah katakan untukku, subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzibi, dan aku sendiri yang akan membalasnya kelak. Taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makan, minum, dan syahwatnya juga karena aku, kata Allah. Dia tinggalkan semua itu karena Allah. Di sini penting untuk diingat saat kita itu menjalani puasa. Bertakorup. Ini mendekatkan diri kita, ibadah kita kepada Allah dengan bentuk tidak makan, tidak minum, tidak jima. Itu ibadah kita. Karena kalau sekedar gak makan, gak minum, kayak rutinitas begitu, ya bukan ibadah namanya. Harus ada taqarrub ilallah. Kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dengan tidak makan ini, tidak minum, tidak jima. Makanya Allah katakan, dia tinggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku. Lalu di situ ada makna tersirat penting. Kalau perkara yang semula itu kan mubah semua. Makan, minum, hubungan suami istri. Dia tinggalkan karena Allah saat puasa. Maka terlebih-lebih saat dia puasa ya harus yang haram harus lebih dia tinggalkan. Yang dari awal memang haram. Ya maksiat semuanya, ghibah, namimah, dusta, kejahilan, kedzaliman, dan lain sebagainya. Lebih untuk harus dia tinggalkan. Yang halal mubah dia tinggalkan, masa yang haram dia lakukan. Laitis. Kata sahabat Jabir, kalau kamu puasa, puasakan pula penglihatanmu, matamu, pendengaranmu, telingamu, dan lisanmu dari yang haram. Di hari kamu puasa, jauhi mengganggu orang dalam bentuk apapun, kata-kata ataupun fisik. Jangan mengganggu orang. Dan jadikan, jangan samakan hari kamu puasa dengan hari kamu tidak puasa. Artinya istimewakan hari itu kamu puasa. Jangan kamu anggap sama seperti hari-hari lain di luar Ramadan. Istimewakan hari-hari tersebut. Ya bagaimana tidak diistimewakan, hari itu memang hari istimewa. Sehari saja orang puasa, Rasul katakan dijauhkan dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Yang ulama katakan yang semacam itu dengan kuda pacu yang terlatih, larinya kencang sekali. Kamu bayangkan kuda itu lari satu hari, jauh apa dia tempuh. Kuda antum tahu kecepatannya kan, kencang sekali. Satu jam saja mungkin dia bisa tempuh. Wallah alam, mana sih nggak tahu, tapi kira-kira mungkin satu jam dia bisa mungkin 100 kilo atau mungkin lebih, 100 kilometer. Nah, kalau 24 jam dia lari tanpa henti, itu satu hari. Bayangkan ini 70 tahun, seberapa jauhnya. Ala kulli hal, itu satu hari dia puasa. If dia 30 hari puasa, sejauh mana, betapa sangat jauhnya dia dari api neraka Allah jauhkan. Itu satu bulan. Nah, dia puasa dalam hidupnya berapa Ramadan. Itu betul-betul semakin jauh sekali dari api neraka itu. Makanya mengingatkan kita ke hadis tiga orang sahabat yang Rasulullah sebutkan, yang dua mati syahid di peperangan, antum tahu keutamaannya besar yang mati syahid. Yang satu ini masih hidup sepeninggal yang dua temannya, dan dia mati di tempat tidurnya. Rasulullah SAW sebutkan yang satu ini ternyata malah jauh mendahului dua yang syahid ini dalam urusan fadilah dan derajatnya, tinggi sekali, melesat. Rasulullah katakan innama bainahuma kama bainas sama'i wal ard, beda di antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Ini yang mati tempat tidur ini jauh tinggi derajatnya, meninggalkan dua yang syahid ini seperti jarak antara langit bumi. Ketika beliau ditanya kok bisa demikian, Rasulullah jawab, alaisa sholla ba'dahuma kada wa kada sholla. Bukankah dia sepeninggal yang syahid masih sholat sekian sholat? Dan itu keutamaan sholat juga. Nah, dia hidup ya sholat. Dan itu keutamaannya, fadilahnya. Wa adraka Ramadan wa shomahu. Dan sepeninggal mereka yang dua syahid, dia masih mendapati sekian Ramadan dan dia puasa di Ramadan itu. Nah, itu di akhirat malah justru dia jauh meninggalkan dua yang syahid ini temannya, seperti jarak antara langit dan bumi. Subhanallah, siam azim, ibadah yang sangat agung, yang layak untuk kita persiapkan segala sesuatunya dalam menjalani ibadah ini. Baik. Kembali kepada hadis tadi, Rasulullah katakan lisa'imi farhatan yafrohuhuma. Orang yang puasa punya dua kesenangan, dua kebahagiaan. Yang pertama, fariha inda fitri, saat dia berbuka, dia senang dengan berbukanya. Yang kedua, inda liqa'i rabbi, saat dia kelak berjumpa dengan Rabbnya, yaumul qiyamah dia akan bangga dan senang dengan puasanya. Disebut demikian karena orang kalau semula dilarang dan dibolehkan kan senang orang. Tampangannya kayak orang di penjara, lalu dia dibebaskan, boleh keluar. Senang sekali dia. Nah kan selama ini dia gak boleh makan, gak boleh minum. Kemudian dibolehkan saat berbuka, ya senang sekali. Itu watak dan tabiat manusia. Terkait berbuka, mengingatkan kita hadis salah turat da'watuhum, ada tiga orang yang tidak akan tertolak doanya. As-sa'im hina yuftir, yang puasa saat dia berbuka. Wal imamul adil, yang kedua imam yang adil. Yang ketiga al-madlum, orang yang terzalimi. Al-hadis kita ringkas. Lafaz yang puasa saat dia berbuka itu dipermasalahkan oleh para ulama hadis. Sepertinya itu tashif. Tashif itu salah tulis atau salah baca sehingga merubah makna. Yang lebih tepat di Ibnu Khuzaimah, di Ibnu Hibban, as-sa'im hatta yuftir. Yang benar lafaz hatta bukan hina. Jadi hatta terubah tashif namanya menjadi hina. Hatta berarti maknanya sampai. Artinya orang yang puasa sampai dia berbuka, itu doanya tidak akan Allah tolak. Dan di situ memang keutamaannya kan ketuaan puasa, bukan keutamaan saat dia berbuka. Justru saat puasa lebih afdal bagi dia. Dan di situ doanya tidak tertolak. Ya berarti panjang memang waktunya, mulai dia fajar itu sampai maghrib. 12 jam itu waktu bagi dia berdoa. Tidak akan Allah tolak. Itu keutamaan puasa, dan hadis memang berkaitan dengan keutamaan puasa. Makanya itu yang lebih tepat, hatta yuftir. Doa orang yang puasa sampai dia berbuka, berhenti sudah. selama dia menjalani puasanya, doa dia diterima oleh Allah SWT. Itu keutamaan waktu, sehingga disunahkan tentunya untuk banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah agar ya, segala kebaikan dunia dan akhirat, diri kita, keluarga, anak istri, orang tua, sampai mana tadi? Itu dua kebahagiaan orang yang puasa. Wala khalufu fa min sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Lalu Rasul katakan bau mulut orang yang puasa di sisi Allah lebih wangi dari parfum misik kasturi yang sangat wangi dan sangat mahal di dunia. Bagi Allah lebih wangi. Padahal kalau ukuran manusia kita kan bau mulutnya. Itu karena kekurangan kita, manusia penuh aib, menganggap itu kekurangan bau. Tapi bagi Allah, karena bau itu muncul karena ibadah, dia bau karena taat sama Allah, puasa, maka lebih Allah cintai atau lebih harum di sisi Allah dari minyak misik sekalipun. Okay. Kalau itu keutamaan dan fadilah puasa secara umum, semua amal ibadah dianjurkan karena memang itu musim kebaikan, musim Allah lipat gandakan pahala padanya, musim Allah ampuni dosa-dosa, seperti yang Rasul sebutkan di Bukhari Muslim juga, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah ramadhan ila ramadhan mukaffirat ma bainahun idza jitunibatil kabair. Salat lima waktu, satu salat dengan lainnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Jika yang dosa besar ditinggalkan, dijauhi, itu musim khair, musim panen, musim kebaikan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Secara khusus ada dua amalan yang hendaknya lebih ditekankan selama Ramadan. Ini semua amalan dilakukan, tapi dua ini lebih. Yang pertama adalah al-jud, al-karom, derma, berbagi, memberi. Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW itu orang paling derma, paling karim. Tapi paling lebih dermanya beliau kalau sudah Ramadan, seperti angin yang bertiup, tidak dimintai sesuatu, kecuali pasti beliau beri, akan beliau tolak. Tiap malam, Jibril turun menemui Rasul, maka setelah ditemui Jibril, Rasul sangat bermurah hati sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi salam. Maka disunahkan sangat untuk orang itu berderma, berbagi saat Ramadan. Kenapa demikian? Kata Imam Syafi'i, satu, karena saudara-saudara dia Muslim ingin fokus dalam ibadah, tidak terganggu oleh maisha dan usaha dia, ya tentunya akan berkurang penghasilan dia. Maka itu yang kamu cover dengan sedekahmu, dengan hartamu. Yang kedua, selama Ramadan orang capek, dan itu wajar, dia gak makan, gak minum, lemes, tubuhnya lunglai, sehingga dia gak bisa bekerja layaknya seperti hari-hari biasanya. Dia gak kuat karena puasa. Karena dengan itu akan mengurangi juga income dia, maka ya ditutup, dibantu dengan saudaranya yang lain yang bersedekah, derma kepadanya. Yang ketiga, kamu dengan puasa sadar seperti ini, rasanya orang kelaparan. Kamu tiap hari dalam nikmat, makan enak, minum lezat. Antara banyak saudara kita mungkin dalam kelaparan, buru-buru makan enak, bisa makan aja sudah sulit. Dengan kita puasa, kita merasakan itu. Seperti ini rasanya lapar. Mereka memerlukan orang lain yang menyantuni, membantu, memberi mereka, tergugah semangat kita untuk bersedekah dan derma tadi. Nah, yang keempat kata Imam Syafi'i, riwayat Aisyah menyebutkan radhiyallahu anha, selama makanan yang kita berikan ada di perut dia, kebaikan amal soleh apapun yang dia lakukan mengalir pahalanya kepada kita, karena dia dapat tenaga itu dari kita. Kita kasih makan, misalnya kita kasih minum, sehingga dia bugar kembali, prima, sehat. Maka semangat dia kan. Dia sholat maghrib, ngalir pahala sholat maghribnya ke kita. Dia sholat isya, ngalir pahala isyanya ke kita. Dia taraweh, ngalir tarawehnya ke kita. Setelah taraweh, dia baca Quran, ngalir pahala baca Qurannya ke kita. Semua. Karena dia lakukan itu kan dengan tenaga. Tenaga itu ada dari makanan yang dia makan, yang itu dari kita. Kamu bayangkan itu satu orang. Satu orang dapat makanan dari kamu. Kamu kasih satu bungkus nasi sadam, nasi kandar. Buat dia setelah itu, Masya Allah, Tabarakar Rahman, sehingga melakukan amalan-amalan tadi semua, zikir, baca Quran, sholat, atau yang lain-lainnya. Itu satu orang. Itu kalau 10 orang kamu bantu, begitu kamu derma memberi makan dia. Itu kalau 10, kalau 100 orang, kalau lebih, maka pahalamu semakin berlipat-lipat ganda. Semakin banyak. Siapa yang tidak menginginkan itu? Orang berharap dapat banyak pahala. Assalamualaikum. Yang kelima, kamu tahu, antum ingatkan, sedekah itu sendiri pahalanya besar. Rasul katakan, tutfi' al-khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan dosa, menghapus dosa, seperti air memadamkan api. Itu sedekah. Puasa sendiri keutamanya tadi antum dengar. Nah, dua ini kalau digabungkan jadi satu, ya kamu puasa, ya kamu sedekah, ya luar biasa. Lebih besar harapan untuk dosa itu lebih banyak terampuni, lebih banyak terhapus. Makanya kalau antum ingat hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, saat Rasul tanya, siapa hari ini yang puasa? Semua diam kecuali Abu Bakar. Aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, aku ya Rasulullah. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Aku ya Rasulullah. Siapa hari ini yang ngantar jenazah? Aku ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, tidak kumpul itu amalan pada seorang hamba kecuali dia akan pasti masuk jannah. Di situ ada puasa, di situ ada sedekah. Dua yang istimewa dan luar biasa. Di hadis Mu'ad, Rasul katakan itu abwabul khair. Ala adulluka ala abwabil khair. Mau aku tunjukkan kamu ke pintu-pintu kebaikan. Jadi pintu gerbang kebaikan, kalau kamu buka, kamu masuk lewat situ, kamu akan mendapati banyak kebaikan sudah. Segala kebaikan akan kamu dapati lewat pintu itu. Wah, tentu semangat yang mengatakan, bala ya Rasulullah, mau kami ya Rasulullah. Maka Rasul katakan, asya mujunna wa sadaqah tutfi'ul khatiyah. Puasa itu perisai dan sedekah memadamkan dosa. Maka puasa dan sedekah pintu kebaikan. Gerbang, itu gerbang kebaikan. Dengan keduanya, orang akan banyak mendapat segala kebaikan di dunianya dan akhiratnya. Tentang ditekankannya karom wal jud, entah itu dengan kamu kasih orang bagi-bagi, atau makanan takjil, kurma, atau yang lain-lainnya. Baik, yang kedua yang ditekankan adalah tilawatul Quran, banyak-banyak baca Quran. Karena memang Ramadan bulan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, maka diperbanyak bacaan Quran, perbanyak khatam semampumu, sekuatmu, sebanyak mungkin selama Ramadan. Dan itu yang difahami salaf, antara lain Imam Aswad An-Nakhai, Imam besar tabi'in, disebutkan khatam tiap dua malam. Al-Qamah Nakhai juga tabi'in, murid Ibn Mas'ud, juga dikatakan khatam tiap tiga malam, kecuali 10 malam terakhir juga khatam tiap dua malam juga. Qatadah Ibn Qiyamah Sadusi, lain khatam dalam tiap 7 hari Ramadan. Abu Hanifah, juga Imam Syafi'i rahimahumullah, disebutkan bahkan mereka khatam 60 kali khatam selama bulan Ramadan. Ya, mereka lakukan itu tentu yang diperlukan fokus, dan memang demikian mereka, kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau gurunya Imam Malik. Ramadan bulan bacaan Quran dan memberi makan orang tadi, derma tadi. Itu pula yang dikatakan Sufyan al-Thawri, kalau sudah masuk Ramadan, Sufyan tinggalkan semua amal-amal baik yang biasa beliau lakukan di luar Ramadan. Begitu Ramadan, ya, Quran itu pegangan beliau. Bahkan disebutkan Imam Malik meninggalkan majelis ilmunya, biasa beliau ajarkan hadis, selama Ramadan beliau pegang mushafnya. Ya seperti itu, intinya memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Quran selama bulan Ramadan, itu yang dicontohkan salaf rahimahumullah. Dua ini bacaan Quran dan sedekah, derma, ihsan, infak, itu yang hendaknya kita perbanyak. Ya, hari-hari yang terbatas hanya 30 hari. Cepat sekali, tanpa terasa 30 hari itu berjalan. Kita mungkin juga mengingat bahwa salaf betul-betul memanfaatkan Ramadan untuk amal ibadahnya. Disebutkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, memohon kepada Allah untuk bisa mendapati Ramadan di tahun itu. 6 bulan berikutnya, mereka mohon kepada Allah agar diterima seluruh amal ibadahnya selama Ramadan. Di Ramadan sendiri mereka banyak beribadah dan beramal soleh. Nah, ala kuliah itu mungkin secercah bekal untuk menjalani Ramadan. Semoga Allah berikan taufik dan i'anah, pertolongan kepada kita untuk bisa memakmurkan dan memenuhi Ramadan ini dengan amal ibadah dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Naam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas faedahnya. Barakallahu fikum. Ana tutup dulu majelis Ustaz. Naam. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.